الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kitab Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Sekarang kita masuk Al-Kabirah Al-Khamsun, dosa besar yang ke-50. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Kabiratul Khamsun Adiyatul Muslimin Wasadmuhum, menyakiti kaum muslimin dan mencela mereka, menyakiti, mengganggu dengan berbagai macam gangguan serta mencela mereka, termasuk dosa besar. Beliau bawakan dalil yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 54-58. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات, dan orang-orang yang يؤذون, mengganggu, menyakiti, المؤمنين, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, wal mu'minat, demikian pula dari kalangan perempuan, bi ghairi maktasabu, selain apa yang mereka jalankan, diganggu, disakiti, padahal orang-orang beriman itu tidak berbuat apa-apa. Itu makna bi ghairi maktasabu. وَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, maka sungguh dia telah membawa buhtan, kedustaan, وَإِثْمًا مُبِينًا, dan dosa yang nyata. إِخْوَانِ فِي الدِّينَ أَعَزَّنِي وَأَعَزَّكُمُ اللَّهِ. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya mengganggu orang-orang yang beriman. Dan gangguan kepada orang-orang yang beriman itu imma dengan ucapan, disakiti dengan ucapannya, dicela, difitnah, dan yang semisalnya. Bisa pula dengan perbuatan adiyah, gangguan dengan perbuatan. Nah, dipukul, kemudian dan yang lainnya yang semisal itu dengan perbuatan dia, sehingga terganggu, tersakiti kaum muslimin. Naam. Bil qaul, diperdengarkan ucapan-ucapan yang mungkin menyakitkan bagi dia, menyinggung perasaannya. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu buhtan, kedustaan, dan dosa yang besar. Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin wal mukminat tanpa sebab. Tanpa sebab kemudian dia diganggu, maka dia telah menjalankan dosa besar. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengambil beberapa faedah dari ayat ini. Surat Al-Ahzab ayat 58. Yang pertama, takhrim adhiyatil mu'minin bighairi haqqin. Tahrim, haramnya adhiyatil mu'minin, mengganggu, menyakiti orang-orang beriman tanpa hak. Naam, haram mengganggu dan menyakiti orang-orang yang beriman tanpa hak. Tanpa hak itu orang itu, orang yang beriman yang dia sakiti, yang dia ganggu tidak berbuat apa-apa. Dia tidak berbuat kekacauan atau yang semisalnya, tapi tiba-tiba dia disakiti. Nah, ini bighairi haqqin. Yang kedua, tahrimu kulli adhiyatin. Tahrim kulli adhiyatin. Yang bisa nulis Arab ditulis Arabnya ya. Tahrim kulli adhiyatin. Haramnya segala bentuk gangguan. Ayan kana nau'uha, apapun modelnya. Haramnya segala bentuk gangguan buat orang beriman apapun bentuknya. Ayan gana nau'uha, ya, apapun bentuknya. Sawa'un kanat kauliyah am fi'liyah, sama saja apakah itu gangguan berupa kauliyah, ucapan, am fi'liyah, maupun perbuatan. Karena lafadznya umum di sini. Walladzina yu'duna, orang-orang yang mengganggu, menyakiti. Nah, apapun bentuk gangguan dia, baik itu ucapan maupun perbuatan, haram hukumnya. Nabi khan hidina azani wa azakumullah. Salafuna sholat itu sampai pun menjaga perasaan jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai mungkin orang itu dipermalukan di depan umum. Hatim al-Asam. Asam itu tuli. Dia dikenal Hatim al-Asam. Bukan karena beliau tuli. Suatu hari ada seorang perempuan datang kepada beliau meminta fatwa. Tiba-tiba ketika menyampaikan pertanyaannya, tanpa sengaja sang wanita ini kentut. Hatim al-Asam kemudian pura-pura gak dengar. Apa? Apa? Tadi ngomong apa? Pura-pura tidak dengar. Kenapa? Untuk menjaga perasaan orang ini. Jangan sampai dia malu. Maka kemudian terkenal Hatim al-Asam, badan tidak tuli. Dalam rangka agar saudaranya itu tidak malu di depan umum. Kalau kita malah dipermalukan, dibikin dia jatuh, malu. Inilah salafuna sholeh. Sampai pun menjaga perasaan dalam adab talabul ilm. yang sudah juga sempat kita sampaikan. Ketika seorang itu menyebutkan sebuah ucapan, sebuah cerita, padahal yang diceritani ini sudah pernah dengar, maka termasuk adabnya dia tetap dengarkan sampai selesai. Pura-pura belum pernah mendengarnya. Jadi pura-pura belum pernah mendengar cerita itu. Didengarkan sampai habis. Biar orang yang cerita itu senang. Ceritanya didengar, sampai selesai. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Apa bin Abi Rabah? Beliau pernah ada yang menyampaikan hadis kepada beliau. Beliau diam, beliau dengarkan. Seakan-akan beliau pernah beliau dengar hadis itu. Didengarkan sampai selesai. Kemudian beliau menyatakan, ya, aku sudah pernah, bukan menyatakan kepada orang yang menyampaikan hadis, aku sudah pernah dengar hadis itu sebelum dia dilahirkan. Sebelum orang menyampaikan hadis kepada beliau dilahirkan, aku sudah mendengar hadis itu. Tapi didengarkan terus, itulah adabnya. Ya. Jangan langsung dipotong, wis tahu. Wis, gak usah terus no. Misalnya. Ini akan mengganggu perasaan orang yang bercerita. Ya. Wis, rungok no, gak apa-apa. Nah, biar senang orang yang bercerita. Ya. Ini juga saya Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, keluar dari masjid disamperi seorang, kemudian menyebutkan sebuah sesuatu. Beliau sudah pernah dengar, tapi beliau dengar terus mantuk-mantuk seakan-akan belum pernah mendengarnya, ya. Itulah adabnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha yang cerita, perempuan-perempuan yang ngumpul dari satu, semua menceritakan suaminya. Panjang hadisnya, sudah kita bahas di Samail Muhammadiyah. Panjang hadisnya. Nah, bisa dua kali pertemuan untuk membacanya. Itu Rasulullah dari awal sampai akhir mendengarkan ceritanya Aisyah. Gak di stop. Dari awal sampai akhir didengar ceritanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, itulah bentuk menjaga perasaan. Ya. Jangan kemudian menyakiti orang lain hatta dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Sharhul Muntiq, ketika membahas tentang sholat jamaah, kalau ada seseorang yang bertetangga dengan imam masjid di masjid dekat rumahnya, tapi orang ini, tetangganya ini, sholatnya nggak di situ, nggak di masjid yang diimami tetangganya. Setiap kali sholat dia lewat di depan rumah sang imam ini, tapi jujubnya enggak di masjid yang diimami tetangganya ini, di masjid lain. Ini mengganggu perasaan, mengganggu perasaan sang imam ini. Bisa-bisa nanti dia berpikir negatif, wah paling enggak senang, paling macam-macam. Menjaga perasaan. Kecuali kalau ada alasannya, misalnya ini sholatnya kilat, gak tumak nina, itu beda lagi. Ini sholatnya juga tumak nina misalnya. Kalau zaman pandemi mungkin prokes ketat, tapi dia pilih sholat di tempat lain, ngelewati rumah sang imam. Kadang imamnya lagi tengok-tengok di teras mau berangkat, dia lewat begitu. Dia juga masjid yang jauh. Padahal tonggoy dewe itu. Ini perasaan-perasaan yang model demikian ini diperhatikan. Jangan menyakiti perasaan. Nah, ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Sehingga faedah yang kedua tadi, haramnya mengganggu mukminin apapun bentuk gangguannya, ucapan maupun perbuatannya. Sekali lagi contohnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, ketika beliau membahas tentang duduk tawarruk di tahiyat akhir. Ya. Jangan paksakan duduk tawarruk. Ketika kalau kita duduk tawarruk, ternyata kita duduki kakinya teman kita sebelah. Apalagi dia posisi gemuk misalnya, yang samping kirinya kurus, pas dilunggui sikile. Nah, kebetulan imamnya tasawufnya lama sekali. Misalnya. Ini yang diduduk ini enggak khusyuk ati, sumpah ini salat. Karek salam to'ail suwemen. Maka dia tidak boleh memaksakan duduk tawarruk karena dia menyakiti saudaranya yang sampingnya. Itu adiyatul muslim. Ya, adiyatul mukmin muharram, haram hukumnya. Maka nah, iftiras duduknya jangan paksakan tawarruk duduki sampingnya, menyakiti dan mengganggu sampingnya. Nah, ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga kata beliau rahimahullah, anna adhiyatul mu'min bahwasanya gangguan kepada orang yang beriman, bima huwa min kasbih dengan apa-apa yang dia itu menjalankannya, artinya dia memang orang itu telah berbuat keliru, berbuat salah, laisa fiha wa'idun, tidak ada ancaman di situ. Mengganggu orang mukmin yang memang dibalas karena dia telah berbuat salah, tidak termasuk ancaman di sini. Yang diancam di sini adalah orang itu enggak berbuat apapun kok kamu sakiti, itu yang terlarang. Kalau kemudian memang orang itu berbuat salah kemudian kamu balas, ini enggak apa-apa. Baik. Bi ghairi maktazabu, dari ayat Na'min. Walaysat itsman wala buhtan. Dia bukan termasuk dosa, bukan pula termasuk buhtan, dusta. Nah. Baik. Jadi yang diharamkan itu adalah ketika orang itu tidak berbuat salah kemudian disakiti. Tapi kalau dalam rangka dia membalas, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluh, balasan kesalahan itu kesalahannya semisalnya, dibalas. Nah, ini tidak termasuk ayat ini. Nah, baik. Yang ke tiga, ya, yang ketiga. Nah, ditulis ya yang bisa nulis bahasa Arab. Ini soalnya faedahnya Syekh ini tidak disebutkan di dalam kitab. Ya, tidak disebutkan dalam kitab. Baik. Nah, di antara Di antara faedahnya, di antara faedah belajar sama guru itu, ya, kita bisa mendapatkan faedah yang banyak tanpa kita bongkar-bongkar kitab. Ya. Sudah jadi, tinggal dibaca, tinggal ditulis. Itu salah satu enaknya, ya, matang. Yes. Jadi sudah disajikan, matang tinggal nulis, ya, tanpa bongkar-bongkar. Nah, baik. Dulu sedikit cerita. Dulu kalau waktu saya belajar itu, ustadznya itu tinggal nunjuk. Nah, ketika membaca ada ikhtilaf, cari mana yang rajih. Nanti santrinya yang maktabah bongkar-bongkar, besok laporan. Nah, gurunya sudah tinggal nulis hasilnya. Nah, jadi yang bongkar-bongkar itu santrinya. Nah, maktabah. Jadi berapa kitab itu kita enggak tahu di mana nyarinya, semuanya dibongkar. Di sini. Bongkar sampai ketemu pembahasannya mana yang rajih. Besok pelajaran dilaporkan. Nah, dan di hari itu ketemu ikhtilaf lagi, fulan tugasnya. Baik. Maka ketika kita belajar kepada seorang guru, nah, maka itulah yang dianjurkan, belajar kepada seorang guru sudah terima matang faedahnya. Gurunya itu yang ambil faedah di sini, dari sana, dan matang disampaikan. Baik, tinggal menulis. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ya. Jadi Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu punya banyak halaqah yang kemudian kaset-kaset beliau itu ditranskrip, ditulis. Sampai kemudian muncul beberapa kitab itu dari rekaman darisnya beliau. Ya. Tapi ada yang belum dicetak. Nah, ada yang belum dicetak. Baik. Kita lanjutkan faedah yang keempat. La yajuzu ayyu'da bi aksar mimma yastahiqu. La yajuzu, tidak boleh. Ayyu'da, untuk disakiti. Bi aksar, dengan melebihi mimma yastahiqu. Dari apa-apa yang memang dia berhak. Ya. Ini terkait dengan faedah yang tadi di atasnya. Kan tadi disebutkan, kalau dalam rangka membalas seorang mukmin yang berbuat salah itu boleh. Nah, maka dia tidak termasuk dosa. Nah, menyakiti seseorang karena dia sebagai bentuk balasan. Tapi kalau balasannya itu lebih besar dari kedzaliman yang dia terima, ini yang dilarang. Maka tadi disebutkan, la yajuzu ayyu'da bi aktsar mimma yastahiqu. Tidak boleh untuk menyakiti lebih banyak dari apa yang memang dia berhak untuk mendapatkannya. Nah, dia dizalimi, dipukul sekali, dibalas 5 kali misalnya. Ini melampaui batas. Ya. Ketika dia dipukul 2 kali, boleh dia dibalas dengan pukulan 2 kali. Ya. Itu yang dibolehkan di faedah yang tadi di atasnya. Ya. Boleh. Tapi kalau kemudian melampaui batas, itu masuk faedah yang ini tadi. Nah, tidak boleh menyakiti yang melebihi orang itu yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, maka jangan kemudian membalas dengan yang melampaui batas. Baik. Kemudian, naam, faedah berikutnya. Keberapa ini? 5. Ar-raddu 'alal Jabariyah. Ayat ini bantahan kepada kelompok Jabariyah. Naam. Fa adhafa al-fi'l 'alaihim. Di dalam ayat ini bi ghairi maktasabu, ya. Allah sandarkan perbuatan itu kepada pelakunya. Kepada pelakunya. Baik, karena Jabariyah itu menyatakan manusia itu enggak punya kehendak. Apa yang dijalankan manusia itu semuanya perbuatan Allah. Jadi kayak wayang. Semua itu perbuatan Allah. Sehingga kalau ada hamba yang berbuat dosa kemudian diadab, itu zalim. Karena itu bukan perbuatan hamba, itu Allah yang berbuat. Ini Jabariyah. Di dalam ayat ini dibantah. Nah, Allah sandarkan perbuatan kepada manusia. Yang berbuat itu manusia. Ya. Manusia telah berbuat. Ya ghairi maktasabu. Nah. Faedah yang berikutnya. Yang ke 6. Dzambul kadzib. Tercelanya dusta. Dzambul kadzib. Ya. Tercelanya dusta. Faqad ihtamalu buhtanan. Ini ayat ini syahidnya. Buhtan. Buhtan itu artinya kadzib, dusta. Tercelanya dusta. Lebih terlebih lagi kalau kedustaan yang dia bawakan itu menyakiti orang lain. Dia dusta, bikin cerita dusta, disandarkan kepada saudaranya muslim. Fulan ngomong demikian, difitnah. Mibsar misalnya. Sampai kemudian banyak yang termakan fitnah itu, tersakiti muslim yang difitnah itu. Nah, maka dia termasuk perbuatan dosa. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Faedah berikutnya, kata beliau rahimahullah, jawazu adiyati ghairil mu'minin, bolehnya mengganggu, menyakiti selain orang-orang yang beriman. Bolehnya mengganggu, menyakiti selain orang-orang yang beriman. Karena ayat ini menyebutkan mukminin wal mukminat, orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi beliau ingatkan, lakin ingkanal insan, tetapi kalau orang itu yang dia ganggu itu yang ghairul mukmin tu dhimmiyan, kafir dhimmi au muahadan, kafir yang dilindungi, kafir yang ada perjanjian dengan negara muslim, kafir yang minta untuk dilindungi para duta besar negara muslim, para turis, ini semuanya kafir-kafir yang ada perjanjian dengan negara muslim. Fa innau la tajusu adiyatuh. Ini tidak boleh untuk disakiti. Tidak boleh untuk diganggu. Kafir-kafir dhimmi, mu'ahad. Kafir yang dilindungi negara. Orang-orang kafir yang negaranya ada perjanjian dengan negara muslim. Ini tidak boleh. Sehingga pembunuhan kepada turis, duta besar asing, tidak boleh. Nah, dan Rasulullah SAW mengancam mereka-mereka yang membunuh kafir, dhimmi atau muahad, tidak akan mencium aromanya surga. Kafir itu bukan mukmin. Nah, diancam tidak akan mencium aromanya surga. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini ketika beliau membahas tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu masyhur, biasanya dipakai orang-orang di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Ini tafsir yang paling dasar, menggunakan tafsir Jalalain. Ini beliau dalam darasnya faedah itu yang bisa diambil. Dan itu belum ada kitabnya, belum tercetak. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian sekarang dalil yang kedua. Wa qala ta'ala wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Wa la tajassasu, dan jangan kalian tajassus. Naam, tajassus yakni mencari aib orang lain. Talabal al-ma'aib minal ghair, mencari-cari kesalahan orang lain. Dia pantau seseorang, ya. Ditunggu mungkin ada ucapan-ucapan yang keliru, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang keliru. Nanti dia siarkan, nanti dia sebarkan. Nah, ini namanya tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya, mencari-cari aib orang lain, baik itu ucapannya maupun perbuatannya, untuk menjatuhkan orang itu. Allah sebutkan wala tajassasu, jangan kalian tajassus, mencari-cari aib saudaranya. Mencari aib saudara itu gampang, karena manusia itu tempatnya keliru. Orang keliru itu bukan kemudian orang itu tercela. Yang keliru itu, yang tercela itu ketika dia keliru dan tidak mau mentas dari kekeliruannya. Karena Allah sudah menyebutkan innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Kalian wahai manusia itu berbuat salah di malam hari, di siang hari itu banyak berbuat salah. Sehingga tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Maka mestinya seorang muslim itu berupaya untuk berpaling dari aib saudaranya, bukan malah mencari-cari. Pura-pura tidak tahu kalau saudaranya itu menjalankan kesalahan. Pura-pura gak lihat. Nah, aib dari saudaranya bukan dipantau, kemudian disebarkan. Biar orang-orang mengetahui tentang bulan ini memiliki aib demikian dan demikian. Wala tajassasu. Nah. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik, sehingga jangan untuk semangat mengetahui aib orang lain. Makanya disebutkan larangan untuk menerima khabar tentang orang lain. Khabar jelek tentang orang lain kemudian dikhabarkan, diceritakan dia setia sebagai pendengarnya, yang nanti akhirnya di dalam hatinya timbul kebencian dengan orang yang diceritakan itu, padahal belum tentu beritanya benar. Oh, bulan tadi demikian demikian, bulan ngomong demikian demikian. Yang dapat khabar kemudian menjadi pendengar setia. Setelah selesai ceritanya, akhirnya timbul kebencian kepada fulan yang diceritakan. Padahal belum tentu kemudian berita yang dibawakan itu benar. Nah, ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Seperti yang disebutkan, jangan mengkhabarkan kepadaku tentang seorang pun. aku tidak senang kalau dalam hatiku nanti ada perasaan tertentu kepada fulan wa alan. Ya. Gara-gara khobar yang diceritakan. Padahal mungkin tidak ada kaitannya dengan dia. Tapi diceritakan kejelekan ini akhirnya tidak senang. Dan juga belum tentu itu benar yang diceritakan. Makanya di dalam surat Al-Hujurat ini ada pelajaran adab. Adab untuk tabayyun, tasabbut. Ya. Apalagi di masa-masa fitnah yang semisal ini. Nah. Ikhwan fi din, azani wa azakum, bahaya. Ya. Bersikap kepada seorang didasarkan berita dusta. Tadi yang kita sebutkan, adiyatul mukmin, ya. Dzambul kadzib, larangan untuk dusta, apalagi dusta itu akan menyebabkan kemudian seorang tersakiti. Karena dusta yang dia sebarkan, akhirnya fulan tersakiti, nah, kehormatannya direndahkan dan dihinakan, ini berbahaya. Baik, ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Ketika seorang melihat aib ada pada saudaranya itu ditutupi, maka aib dia akan ditutupi, bukan malah sebaliknya disebar-sebarkan. Wala tajassasu. Baik. Mencari-cari, sengaja mencari-cari aib saudaranya. Tadi kita sebutkan aib itu gampang untuk didata, ya. Karena manusia punya kesalahan. Nah. Hingga sampai kemudian disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif di awal-awal pembahasan. Lathaiful Ma'arif itu beliau membahas tentang bulan-bulan. Ya. Biasa kalau bulan Ramadan itu sering dinukil dari Ibnu Rajab. Ya. Karena beliau bahas bulan Ramadan, bulan Syawal, setiap bulan itu kemudian beliau bahas apa sih aktivitas seorang muslim di bulan itu. Ya. Nah, pas bulan Ramadan itu dari awal Ramadan kemudian masuk selesai 10 hari terakhir, 10 hari pertama, masuk 10 hari kedua itu beliau bahas sampai perpisahan dengan bulan Ramadan. Itu kalau bahasa Ramadan. Ya, biasanya di bulan Ramadan sering dinukil dari kitab beliau ini atau Ibnu Ma'arif. Ya. Di dalam awal-awal kitab itu, nah, ketika beliau menyebutkan tentang keluhan para sahabat, ya Rasulullah, kami kalau bersama Anda dalam majelis yang kami ingat surga, neraka. Nah, tapi ketika kami sudah keluar dari majelis Anda, ya, sudah bermualah di dunia, kita lupa dengan itu. Kita lupa dengan itu. Kata Rasulullah, kalau kalian itu di mana-mana ingat surga dan neraka, biasanya malaikat akan nyalami kalian. Oh, itu orang top itu. Nah, dalam keadaan apapun ingat surga dan neraka. Ya. Tidak demikian. Maka di situ diambil faedah menghadiri majelis ilmu itu akan mengingatkan kepada surga dan neraka. Kemudian beliau bahas di situ. Di antaranya, orang-orang yang menyatakan bahwasanya orang yang banyak kesalahan itu tidak boleh untuk berdakwah. Orang yang masih berbuat salah itu tidak berhak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, beliau bahas. Nah, dibawakan akwal para ulama. Nah, kalau yang boleh berdakwah, kalau yang boleh amar ma'ruf nahi mungkar hanya orang-orang yang tidak pernah berbuat salah, enggak ada yang bisa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau hanya orang-orang yang suci, gak pernah terjatuh dalam kekeliruan itu yang berhak untuk berdakwah, gak ada yang bisa menjalankan kecuali Rasulullah. Ya. Yang namanya manusia semuanya berbuat salah. Maka ketika mau mencari guru yang tidak punya kesalahan sama sekali, tidak ada. Dia berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibahas itu ada dua kewajiban. Kewajiban seorang untuk menjalankan perintah. Kewajiban seseorang untuk mengingatkan orang nahi mungkar. Nah, ini dua kewajiban yang berbeda. Ketika seseorang belum bisa untuk menjalankan ini, perbuatan ma'ruf, ya, dia masih punya kewajiban satu untuk menganjurkan orang lain berbuat itu, meskipun belum bisa dia menjalankannya. Yang kedua, dia punya kewajiban untuk meninggalkan kemungkaran. Dia juga punya kewajiban untuk mengingatkan orang lain untuk tidak berbuat kemungkaran. Nah, ini dua ya kewajibannya, satu poin. Ketika yang pertama dia masih bergelimang dengan kemaksiatan, dia punya kewajiban yang satu lagi, mengingatkan orang lain untuk tidak berbuat kemaksiatan. Maka keliru kalau kemudian menyatakan, kamu aja masih banyak dosa kok ngelarang aku berbuat maksiat. Keliru. Misalnya, ada orang tua profesinya maling. Nah, apakah dia tidak boleh nasihat anaknya? Kamu nanti kalau besar jangan jadi maling kayak bapak. Nah, terus bapak toai misalnya. Apakah dia tidak salah? Benar itu. Ya. Dia berbuat kemungkaran, belum bisa meninggalkan kemungkaran, tapi dia masih punya kewajiban mengingatkan orang lain untuk jangan berbuat kemungkaran. Maka bukan sebuah syarat ya, seseorang itu harus sudah menjalankan baru kemudian dia bisa berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan sebuah syarat ya. Tapi ketika seorang menganjurkan amalan soleh, posisi dia sudah menjaga itu lebih bagus. Pernah kita sampaikan, ada seorang budak yang menjumpai seorang syekh. Budak ini pengin sekali merdeka, pengin sekali merdeka. Beliau datangi seorang syekh, sampaikan keinginannya. Beliau minta agar dalam majelis nanti disampaikan keutamaan memerdekakan budak. Dibuka majelis oleh syekh. Sampai ditutup, syekhnya tidak membahas keutamaan memerdekakan budak. Berikutnya, hari yang berikutnya, kedua. Sampai selesai, syekh ini tidak membahas keutamaan memerdekakan budak. Sampai yang ketiga, sampai nanti yang keempat kalau tidak salah, baru kemudian syekhnya itu membahas keutamaan memerdekakan budak. Setelah itu budak itu menemui syekh itu. Kenapa baru sekarang kok disampaikan di majelis keutamaan memerdekakan budak? Kata beliau, karena yang pertama aku belum bisa memerdekakan budak, hari yang kedua aku belum bisa, baru sekarang aku bisa. Setelah bisa memerdekakan budak, baru disampaikan keutamaan memerdekakan budak. Nah, tapi bukan syarat ya, bukan syarat. Ketika seorang masih belum bisa bersedekah, bukan kemudian tidak boleh menganjurkan sedekah. Pas kebetulan dapat postingan imbuhan ta'awun, ada yang sakit. Dia belum bisa ta'awun, kemudian tidak mau ngeser. Oh, saya aja tidak bisa kok. Kok malah menganjurkan, keliru itu. Nah, Anda punya kesempatan mendapatkan pahala dengan apa yang Anda share itu. Kita tidak bisa nyumbang ini keterbatasan, terus pas kebetulan tidak ada apa-apa, tapi bisa ta'awun dengan share anjuran untuk donasi dan semisalnya. Nah, sehingga ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah, ketika seorang kemudian tidak mau berguru karena gurunya banyak kesalahan ya, di sini taib perlu untuk kemudian ditinjau kembali madhabnya atau prinsipnya. Karena kesalahan-kesalahan itu ada kesalahan manhajiyah ya. Dan kesalahan-kesalahan sifatnya ada kesalahan wajar. Ini khanifidin a'azani wa a'azakumullah, sehingga bukan sebuah persyaratan, ya. Bukan sebuah persyaratan seseorang menyampaikan itu harus kemudian tidak pernah berbuat salah, dan itu tidak ada yang bisa yang demikian. Baik, khanifidin a'azani wa a'azakumullah, di dalam ayat ini di situ wala tajassasu, larangan untuk tajassus, berupaya untuk mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya. Mestinya seorang itu pura-pura tidak lihat ketika saudaranya berbuat salah, dan ketika dia mengetahui, ya, ditakwilkan dengan takwil yang baik. Sampai disebutkan ketika seorang itu melihat ada saudara yang lihyaknya, ya, jenggotnya itu neteskan khamer, netes khamer dari jenggotnya, sampai kemudian ditakwilkan, oh mungkin ketumpahan khamer, tidak langsung, oh ini minum khamer ini memang, tidak demikian, ya. Ketika masih banyak kemungkinan yang baik, dibawa kepada kemungkinan yang baik, jangan langsung kemudian dibawa kemungkinan yang jelek. Padahal sudah jelas netes khamer di lihaknya, di jenggotnya, masih bisa dibawa kepada kemungkinan baik, mungkin ketumpahan tidak sengaja, bukan peminum khamer, ketumpahan khamer. Nah, ini ikhwan fiddin azni wa azab. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini wala yaghtab, dan jangan kemudian menggibai. Perbuatan yang kedua, tib wala yaghtab ba'dukum ba'dha, menyebutkan sesuatu yang jika orang itu mendengarnya dia tidak senang, ini ghibah. Dan ikhwan fillah azani wa a'azakumullah, ghibah itu lebih berat dibandingkan utang, karena utang itu bisa dibayar, ghibah itu tidak bisa dibayar. Sehingga nah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah beliau menyatakan al-ghibah asaddu minad-dain, ghibah itu lebih berat dibandingkan hutang. Ad-dain yuqdha, hutang bisa dibayar, wal-ghibah la tuqdha, ghibah itu tidak bisa dibayar. Nah, dan ghibah itu lebih berat dibandingkan zina, ya, dibandingkan zina. Nah, seorang yang menzinai ibunya itu lebih ringan dibandingkan dia ghibah. Nah, dan masih banyak fan fidina azani wa azakumullah, ghib, penjelasan para imam tentang ghibah, ya. Dan sebagai penutup, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengingatkan idza dhaharatil ghibah, kalau ghibah itu sudah muncul, kalau seorang sudah membicarakan tentang saudaranya yang tidak disenangi kalau orang itu yang bicarakan mendengarnya, irtafat al ukhuwah fillah, akan hilang ukhuwah ini. Kalau ghibah sudah dijalankan, ukhuwah itu akan menghilang. Nah, ini bahayanya, ya. Maka beliau sebutkan permisalan kalian itu seperti nam sesuatu yang dilapisi dengan emas dan perak. Luarnya indah, dalamnya hanya kayu. Nah, indah padahal di dalamnya banyak membicarakan aib saudaranya. Nah, maka terangkatlah dan hilanglah buah. Baik, maka beliau diingatkan di sini tentang bahayanya ghibah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhal. Naam. menganjurkan. Ya. Nah, jadi kalau memang dia itu orang yang terpandang, ya tentunya cara mengingatkannya berbeda. Ya. Dengan kita datangi, ngobrol, dialog dengan baik-baik. Ya. Jadi orang-orang yang mungkin seorang yang dianggap pemuka agama di sebuah tempat, ini jangan kemudian kita jatuhkan, oh ini enggak ada dalil misalnya. Kita sampaikan dalil bahwasanya itu adalah la ilaha illallah. Cuma Allah, Allah itu tidak ada dalilnya. Kita jatuhkan kehormatan di depan umum. Mestinya pada hatinya sebenarnya dia bisa terima al-haq. Ya. Tapi karena egonya itu tinggi dan dia dijatuhkan di hadapan madu'unya, akhirnya al-haq itu tertolak karena salah cara ketika menyampaikan. Ya. Makanya sudah pernah kita bahas ketika kita bahas hadis arba'in itu. Adinu nasihat itu. Wa yamat wali amatil mu'minin. Ketika kita membahas tentang a'immah di situ, ya. Bagaimana menyikapi ketika ada seorang alim yang keliru? Saya Muhammad bin Salusimi rahimahullah beliau sebutkan tahapan-tahapannya. Ya. Ketika kita mendengar berita fulan itu menyatakan demikian, yang pertama kita tabayyun dan tasabbuh betul, benar enggak? Fulan ini menyatakan demikian, ya, dipastikan. Kalau benar, kemudian kita datang dan kita sampaikan minta penjelasan. Ya. Sesuatu yang mungkin kita anggap salah, ketika orang itu menjelaskan ternyata benar misalnya. Menurut kita keliru itu, ternyata kita sudah dialog disampaikan, oh ternyata benar. Selama ini kita belum tahu. Ya. Itulah adanya tabayun, tasabut dan dialog. Nah, bisa jadi ternyata memang ternyata ada yang sahih dan itu benar. Ya. Dan ada beberapa tahapan yang lainnya. Ya. Kisahnya Jauhari itu. Nah, ketika syekhnya itu keliru dalam penyampaian, didatangi di rumah sampai santrinya habis, baru dia sampaikan. Syekh tadi Anda menyatakan demikian demikian demikian. Dan ternyata ini keliru. Jadi ketika bersendirian, tidak depan umum, tidak diumbar ke masyarakat. Nah, tadi disebutkan, mungkin dengan cara yang tidak tepat, akhirnya al-haq itu tertolak. Karena cara tidak tepat. Nah, jadi orang-orang yang penguasa, orang-orang didengar ucapannya, ini perlu dijaga martabatnya. Ya. Meskipun kita jelas, oh ini salah misalnya. Bisa jadi kita belum tahu. Pas dia mempunyai dalil, oh ternyata ada dalil yang sahih bahwasanya memang mentalkinkan itu boleh lafaz Allah misalnya, ya, kita butuh penjelasan ya, dari orang-orang yang mengamalkan itu. Baik, wallahu a'lam bishawab.